Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang memulai dakwah jahriyah atau terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah dengan sirriyah, turunlah perintah Allah untuk memulai dakwah dengan terang-terangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memulai dakwah kepada keluarga dekat beliau. Allah berfirman, "Wa andhir 'ashiratakal aqrabin." Dan ingatkanlah keluarga dekatmu. Asy-Syu'ara ayat 214. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menaiki bukit Safa, kemudian berteriak, "Ya Sabahah." Ini adalah sebuah kalimat yang dipakai oleh orang Arab untuk meminta tolong ketika melihat musuh akan menyerang. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy dari berbagai kabilah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ya Bani Fulan, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib, apa pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa sebuah pasukan berkuda akan keluar dari atas bukit ini? Apakah kalian membenarkan aku?" Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat engkau berdusta." Beliau mengatakan, "Maka aku ingatkan kalian tentang adanya azab yang pedih di depan kalian." Berkata Abu Lahab, "Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka dirimu. Engkau tidak mengumpulkan kami kecuali untuk ini." Kemudian Abu Lahab pergi dan turunlah surat Al-Masad, "Tabbat yada Abi Lahab." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara hikmah memulai dakwah dengan keluarga, karena Mekah penuh dengan semangat kabilah dan kekeluargaan, sehingga diharapkan mereka akan membantu, menolong, dan membela dakwah ini. Demikian pula, negeri Mekah dan Quraisy memiliki kedudukan tinggi di antara kabilah-kabilah Arab, sehingga seandainya mereka mendapatkan hidayah, maka akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kabilah-kabilah lain. Dan ini tidak berarti bahwa Islam hanya untuk orang-orang Quraisy saja. Ini hanyalah langkah pertama di dalam menyampaikan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.